بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين اللهم يا معلم ابراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني فرا الاخوه والاخوات في الله الحمد لله pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam taman surga ini yang begitu kita rindukan, yang alhamdulillah pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam masjid yang penuh keberkahan ini, meski dalam kondisi tetap menjalankan protokol COVID-19, namun mutlak rohani kita harus terus-menerus diisi, ya. Dan sehatnya rohani adalah merupakan dasar kuat untuk sehatnya jasmani. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib karangan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah yang berkaitan tentang zikrullah. Kita telah menyebutkan pada waktu sebelum Ramadan datang tentang keutamaan-keutamaan zikir. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan keutamaan zikir dari poin yang ke-20. Berkata al-allamah al-imam al-qayyim rahimahullah al-ishrun keutamaan zikir yang ke-20 annahu yuzilul wahsyata bainal abdi wa bain rabbihi tabaraka wa ta'ala. Zikrullah menghilangkan jarak keterasingan antara hamba dan antara Tuhannya tabaraka wa ta'ala. فَإِنَّ الْغَافِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْشَةٌ لَا تَزُولُ إِلَّا بِالذِّكْرِ. Orang yang lalai itu antara dia dan Allah ada penghalang. Dia dalam keterasingan. Kecuali hal itu dapat dihilangkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini kering kecuali kita dapat bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita itu terasing kecuali dapat mengingat sang pencipta kita, pemberi nikmat kita yang melimpahkan kepada kita cucuran rahmatnya. Hanya dengan zikirlah keterasingan jiwa ini akan dapat hilang. Subhanallah. Al-hadiyatu wal-ishrun, adapun poin yang ke-21, anna ma yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu 'azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi. Yadhkuru bi sahibihi 'inda shiddah. Apa yang senantiasa dilanturkan hamba berupa zikrullah tabaraka ta'ala, baik berupa tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan semacamnya, akan membuat hamba kelak diingat oleh Allah yang dia selalu ingat dalam kesulitan. Dalam kesulitan Allah Jalla wa'ala akan mengingatnya. Bahkan zikir tersebut akan ingatkan Allah Jalla wa'ala. Amalan zikir tersebut akan ingatkan Allah Azza wa Jalla tentang sang hamba yang dalam kesempitan. Faqad rawal imamu Ahmadu fil musnad. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, ma tadhkuruna min jalalillah, apa-apa yang kalian berzikir dengannya mengagungkan Allah, min at-tahlil, baik berupa ungkapan tahlil la ilaha illallah, wa at-takbir, ungkapan Allahu akbar, والتحميد ungkapan alhamdulillah, yata'atafna haulal arsy, berkeliling di sekitaran arsy, lahun nadawiyun kadawiyin nahli, berputar memiliki suara bagaikan lantunan lebah, lantunan suara-suara lebah yang banyak. Yadhkurna bisahibihinna, yang mana amalan zikir tersebut mengingatkan Allah Jalla wa'ala tentang orang-orang yang mengamalkan amalan itu. Afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yudhkar bih, tidakkah salah seorang kalian ingin sekiranya ada amalan-amalan dia yang naik ke atas, yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hamba tersebut. Jadi ini keutamaan yang ke-21. Zikir adalah amalan yang naik ke atas. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik segala macam kalimat yang baik-baik. Di antaranya adalah ucapan zikrullah. Tatkala kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim, ini naik ke atas. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada Allah tentang orang-orang yang mengucapkan amalan-amalan ini, zikir ini, sehingga Allah senantiasa akan mengingat sang hamba ketika dia dalam kesempitan. Atsaniyatu wal ishrun, poin yang ke-22, annal abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bidzikrihi fil rakha'i 'arafahu fi syiddah. Seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam waktu senang, lapang, tentram, tenang, Allah akan mengingatnya dalam kondisi sempit, terjepit, sulit, musibah, bencana. Ya. Waqad jaa'a atharun ma'na, ada terdapat sebuah asar yang maknanya annal 'abdal muti'a dzakira lillahi ta'ala, seorang hamba yang senantiasa taat, tunduk, berzikir mengingat Allah, idza asabathu syiddatun, ketika dia dalam keadaan sulit, terjepit, menderita, aw sa'ala Allah ta'ala haja, atau ketika dia meminta kepada Allah hajatnya, qalatil malaikatu, berkatalah para malaikat-malaikat, ya Rabbi sautun ma'ruf, malaikat yang di langit yang mendengar zikir ini naik ke atas berkata, ya Tuhan, ini suara hamba, hamba yang ma'ruf, hamba yang sudah dikenal. Karena hamba-hamba Allah di dunia ini meski tak dikenal oleh manusia, tapi dengan amal salihnya Allah mengenalnya di langit. Malaikat-malaikat penduduk langit mengenalnya. Sementara hamba-hamba yang tak taat, fasik, jauh dari Allah, kafir, bermaksiat, boleh saja dia tenar di bumi, dikenal oleh orang di bumi, namanya harum semerbak, disebut manusia, dipuja di bumi, tapi tidak dikenal Allah, tidak dikenal malaikat-malaikat di langit. Nah itulah, ya, hidup yang paling indah adalah ketika hamba dikenal oleh penduduk langit rupa malaikat-malaikat Allah, dan dikenal Allah Jalla wa'ala pemilik jatahnya ini. Berkatalah malaikat ketika mendengar suara tersebut, sautun ma'ruf, ya Tuhan, ini adalah suara hamba yang dikenal, min abdin ma'ruf, suara yang dikenal dari hamba yang dikenal. Ya, sebagaimana Yunus ibn Matta dalam kondisi terjepit dalam kegelapan demi kegelapan, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan, ya, lautan yang begitu dalam, dalam samudra yang gelap, di malam hari yang gelap, tapi lantunan zikirnya kepada Allah Jalla wa'ala naik ke atas, didengar malaikat. Malaikat mengatakan, Tuhan, ini suara yang kami kenal, dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana keberadaannya. Hilang daripada pantauan malaikat-malaikat. Subhanallah. Wal ghafilul mu'ridu anillah, adapun orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, arti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah dijelaskan banyak maknanya. Di antaranya yang kita bahas adalah mengingat dengan berzikir yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian daripada zikrullah. Memuji Allah, memujanya. mengucapkan pujian-pujian, mengajarkan Nabi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim, ya hayu ya qayyum, ya dzal jalali ikram, dan semacamnya. Ini bagian daripada zikrullah. Kemudian segala macam perintah-perintah Allah yang kita kerjakan bagian daripada rangkaian zikrullah. Mengerjakan salat itu rangkaian dalam zikrullah. Kata Allah, wa aqimus salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Mengerjakan puasa dalam rangka zikrullah, mengeluarkan zakat dalam rangka zikrullah, bersedekah, berkurban, semua zikrullah. Karena semua syariat Islam intinya dikerjakan dalam rangka menegakkan zikrullah jalla wa'ala. Menjauhi segala macam larangannya adalah bagian daripada rangkaian zikrullah. Karena takut kepada Allah lah kita menjauhi larangan-larangannya. Mata yang jelalatan seketika tunduk ketika ingat Allah. Hati yang melayang tak kemana-mana mikirkan yang haram seketika kembali kepada Allah. Ini zikrullah jalla wa'ala. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله. Seorang hamba yang lalai tak pernah mau ingat Allah ketika dia butuh berdoa kepada Allah. Qalatil malaikatu, berkatalah para malaikat-malaikat yang di langit sana, ya Rabbi sautun munkar, Tuhan ini suara yang tak kami kenal, min abdin munkar, dari hamba yang kami pun tak mengenali. Ya, kita akan berpindah kepada poin yang ke-23. Keutamaan zikrullah. Berkata al-allamah Muhammad bin Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, annahu yunajji min adzabillah ta'ala. Zikrullah itu akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata, wa yarwi marfu'an, yang dia meriwayatkannya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amalu adamiyyin ma amila adamiyyun amalan anjalahu min adzabillah. Tidaklah ada seorang anak Adam yang mengerjakan satu amalan yang dianggap lebih dapat menyelamatkannya daripada azab Allah, min zikrillah ta'ala, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikrullah ini dapat menghindarkan seseorang daripada azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, amalan yang mudah dahsyat menyelamatkan manusia. Ya, di antaranya penyakit yang menimpa manusia. Apapun penyakit tersebut, baik dari jin, baik daripada binatang-binatang buas, binatang berbisa, gangguan manusia, Allah hindarkan kita daripadanya dengan zikir kepada Allah yang kita amalkan di pagi hari, di sore hari, ketika turun satu tempat, ya, ketika baca bismillah, subhanallah, begitu dahsyatnya zikrullah ini. Kadang-kadang orang melempar batu, menyiramkan air, terkena jin, apabila dia mengucapkan bismillah, Allah akan hindarkan daripada bencana ini. Subhanallah. Al-Rabi'at wal-Ishrun, poin yang ke-24, annahu sababu tanzil sakinah. Zikrullah itu adalah sebab dengannya diturunkan ketenangan. Wa ghisyanur rahmah, dengannya diliputi rahmat. Wa hufufil malaikah, dengannya berkumpul para malaikat-malaikat. Bidzakiri kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis beliau yang ma'ruf, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan membaca kitab Allah bagian daripada zikrullah. Karena dengannya kita mengingat Allah, dalamnya ada perintah Allah, larangan Allah, pujian datang Allah, pujian tentang umat-umat terdahulu yang menyembah Allah dan semacamnya. Mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, kecuali malaikat-malaikat akan berkumpul menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Ini alam yang tak kita lihat, tapi kita yakin dengan iman Nabi tak main-main. Dia balik alam yang kasar ini, yang penuh kejelekan yang kita lihat ini, dengan maksiat dan dosa, ada alam yang suci, bersih, alamnya para malaikat yang tak pernah bermaksiat sebagaimana kita bermaksiat, yang senantiasa menyembah Allah, yang mereka diperintahkan Allah mendatangi majlis-majlis zikir semacam ini, yang mereka diperintahkan untuk berhenti, tidak terbang, menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Itulah yang kita rasakan kenikmatan tatkala berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah dalam majlis-majlis ilmu semacam ini. Ketenangan, ketenteraman. Allahu Akbar. Ya. Tidak dalam majlis maksiat, dosa-dosa. Ya. Majlis kelalaian yang mendatangkan kegelisahan, kegersangan jiwa. Pulang dari sini hati tenteram, tenang, nikmat, ingin kembali lagi untuk menikmati surga ini. Begitulah. Karena itulah kajian berhenti, terasa ada yang hilang dalam diri kita. Subhanallah. Itu bagian daripada keutamaan zikrullah, didaungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibanggakan Allah kepada para malaikat di langit. Wa yadhkuruhumullahu fi man indah illa hafathumul malaikat wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali Allah akan banggakan majlis tersebut kepada alam malaikat sana yang ada di atas. Alam yang maha tinggi, tidak sebagaimana alam dunia yang kecil ini. Ya, yang kita dibuat kebingungan dengan virus kecil yang tak nampak, corona namanya. Subhanallah. Sehingga berubahlah hidup kita. Segalanya berubah. Ya, karena dosa-dosa manusia. Kemudian Al-Khamisatul Ishrun Fa'idah, keutamaan zikrullah yang ke-25. Annahu sababu ishtighalil lisani anil ghibah. Zikrullah adalah merupakan sebab lidah kita ini akan disibukkan dengan zikrullah sehingga tidak tergelincir dalam dosa ghibah wal namimah, tidak terjebak dalam dosa mengadu domba wal kadhib, tidak terjebak dalam dosa berdusta wal fuhsy, omongan kotor wal batil, perkataan batil. Lidah kita ini jika tidak dipekerjakan dalam ketaatan kepada Allah, kebaikan berupa zikrullah, amar ma'ruf, nahi mungkar, membaca Quran dan semacamnya, pasti lidah ini akan disibukkan dengan maksiat. Qila wa qala, ya, menyebarkan berita-berita yang tak jelas sumbernya, dari mana datangnya, berdusta, menggunjing, mengumpat, menggibah, omong kotor, berdus dan semacamnya. Fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Hamba itu ketika Allah berikan kepadanya lidah, pasti dia ngomong, tak mungkin tak ngomong, pasti dia bicara. Kecuali Allah hilangkan daripadanya nikmat ini. Orang-orang yang bisu itu tak ngomong. Tapi yang punya lidah dan dia tidak bisu mengomong, berbicara. Fa'in lam yatakallam bidzikrillahi ta'ala, sekiranya dia tidak, ya, menggunakan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzikri awamiri, atau mengingat perintah-perintahnya, takallama bihadhil muharramati au ba'daha, pasti lidah ini akan digunakan untuk berbicara yang Allah haramkan, sebagaimana di atas, ghibah, namimah, berdusta, menggunjing, buat orang marah, buat murka suami, buat murka tetangga, dan seterusnya. Inilah bahaya lidah. Karena itulah yang dapat mampu menjaga lidahnya selamat daripada neraka. Nabi kita mengatakan, yang aku menjamin ana adhmanu, aku menjamin apa? Surga. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu menjaga yang terdapat di antara dua jenggotnya, antara kumis dan jenggot, dialah mulut, dan yang terdapat di antara dua pahanya, dialah kemaluan. Inilah dua penyebab orang jungkir balikkan dalam neraka. Kejahatan kelamin, kejahatan lidah. Allahu Akbar. Wala sabila ila salamati minhal battah illa bidzikrillahi ta'ala. Tak ada jalan selamat sama sekali kecuali jika lidah dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Amalan yang ringan, yang tak perlu kita harus membayar-bayar mahal. Tak semua orang bisa pergi haji, tak bisa pergi umrah. Sekarang uang banyak pun tak guna, tak bisa haji, tak bisa umrah, terhalang. Ya, tak semua orang bisa berinfak, bersedekah, tak semua orang bisa berceramah di atas podium, tak semua orang bisa memandikan jenazah dan seterusnya. Tapi zikrullah, siapa yang tak bisa? Kecuali orang yang lalai. Hanya Allah, hanya orang-orang yang Allah rahmatilah, yang Allah beri taufik senantiasa berzikir kepadanya. Nabi kita mengingatkan, ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat apa yang dalamnya? Illa zikrullah wa ma wala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan yang semacamnya, wa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang belajar dan orang yang mengajarkan manusia ilmu. Ini yang qudri pada laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal musyahadatu wat tajribatu syahidani bidzalik. Ya, realita di lapangan menyaksikan hal itu. Yang tak menggunakan lidahnya pada kebaikan pasti akan tergincir dalam keburukan. Faman awwada lisanahu dzikrullah, yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, mau masuk ke WC berzikir, mau makan berzikir, selesai makan berzikir, keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, pakai baju berzikir. Subhanallah. Masuk waktu sore berzikir, masuk waktu pagi berzikir, selepas sholat berzikir. Yang membiasakan lidahnya berzikir kepada Allah, sana lisanahu 'anil batili wal laghwi. Dia telah menjaga lidahnya daripada omongan yang sia-sia, yang batil. Wa man yabusa lisanuhu an dzikrillah ta'ala, barang siapa lidahnya itu kering untuk berzikir kepada Allah, basah lidahnya dengan ghibah, basah lidahnya dengan mengadu domba, mengupat, tarattaba bikulli batilin wa laghwin wa fuhshin. Siapa yang lidahnya kering daripada zikrullah akan basah dengan segala macam bentuk kebatilan, kata-kata kotor, ya, kata-kata dusta. Wala haula wala quwwata illa billah. As-sadisatu al-ishrun, kutamaan zikrullah, yang ke-26. Anna majalis al-zikri majalisul malaikah, majlis zikri itu majlisnya para malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghafrati majalisul syayatin, adapun majlis yang penuh kelalaian, sia-sia, ya, kumpul-kumpul di pinggir jalan, main gaplek, main catur, habis waktu. Sekarang main game, kumpulnya di PS-PS, kumpulnya di warnet-warnet, game online. Ini majelis syaitin, syaitin, majelisnya syaitan-syaitan yang sekarang menjadi musibah bencana bagi umat manusia. Banyak anak-anak kita yang dilayakan dengan game. Allahumma musta'an. Ini majelisnya syaitan. Sebagian game tersebut bahkan konten yang mengerikan, sebagian adalah merupakan kemaksiatan, sebagian adalah paham-paham radikal, membunuh, menembak. Ya. Ini majlisnya kelalaian, majlisnya syaitan. Kering jiwa mereka. Bahkan sebagian mereka sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara game. Ya, ini musibah zaman ini. Yang tak selamat kecuali orang yang Allah rahmati. Yang tak hanya menimpa anak muda, bahkan kadang-kadang orang tua yang sudah gaek, para pegawai, karyawan, habis waktunya dengan game. Allahu musta'an. Kalau tak game, habis waktunya dengan game, habis waktunya dengan WhatsApp, menjawab grup, komentar di grup, habis waktunya dengan Facebook, buka satu, nampak yang lain, dan begitulah seterusnya. Ini majlisnya syaitan. Sehingga lalailah manusia daripada membaca kitab Allah Jalla wa'ala, mempelajari sunnah nabinya, sibuk dengan status orang. Satu dunia mau diurusinya, mau diketahuinya satu dunia urusan manusia. Ada apa dengan si A, ada apa dengan si B, negeri A, negeri B. Semua dia tahu kecuali Allah. Zikrullah, kalamullah. Subhanallah. Ini musibah zaman. Ya, yang kita bermohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita daripada musibah ini. Ya, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita. Subhanallah, musibah zaman. Ya, dalam kondisi belajar di rumah, anak-anak diberikan handphone, kadang-kadang lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Allah musta'an. Lalai, kalau sudah main game lalai, kadang sampai malam-malam, subuh pun payah bangun. Ya, fatal. Ini musibah besar. Ya. فَلْيَتَخَيَّرْ الْعَبْدُ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْهِ. Silahkan hamba memilih mana yang mau dijadikan sebagai kawan bermajlis. Apakah malaikat-malaikat ataukah syaitan-syaitan? وَأَوْلَاهُمَّ بِهِ. Silahkan pilih mana yang dia mau. Yang lebih dekat dengannya mana? Majlisnya syaitan? Silahkan. Konten-konten, video, sebagian daripada paket-paket yang akan hidup ketika malam hari. Orang kayak burung hantu malam hari hidupnya, pagi tidur, dan ini sudah menjadi musibah wabah. Banyak anak muda kayak kampret alias kelilawar, malam hidup, pagi mati, jadi bangkai. Ini musibah. Mungkin terjadi di keluarga kita, di rumah-rumah kita. Allah musta'an. Yang pada anak-anak kita. Allahu Akbar. Hanya kepada Allah kita bermohon. Ini musibah semoga Allah angkat. Lebih dahsyat daripada musibah corona. Ujung corona mati. Musibah lalai daripada zikrullah mematikan hati. Ujungnya adalah azab di dunia dan di akhirat. Kegersangan jiwa. Subhanallah. Ya. Anggapan kita anak-anak muda yang sibuk dengan game itu suruh aja kawin. Kawinlah kau sana supaya kau sibuk dengan anak istrimu. Setelah kawin tetap sibuk dengan gamenya, istrinya pun ditinggalkannya. Malam hari mungkin dia keluar dari kamarnya. Kenapa? Istri terganggu dengan omongan orang gilanya. Tembak sana, tembak sini, dekat sana, jauh dengan orang-orang gila semacamnya. Ini musibah zaman. Subhanallah. Insyaallah jika dia istiqamah mengamalkan zikir pagi, zikir sore dengan benar, dengan pemahaman, Allah jauhkan daripada musibah kelalaian ini. Malas itu dampak daripada tidak berzikir kepada Allah. Tiap pagi kita berzikir kepada Allah. Yang diantara konten zikir itu adalah berlindung daripada sifat malas. Ya, karena tak berzikir malaslah dia. Dia mengutuk jiwanya sendiri, mencela jiwanya sendiri. Ya, ini candu yang dianggap ringan padahal berat, apalagi candu sampai pada tingkat narkoba yang sama-sama berat candunya, membuat orang lupa. Narkoba membuat orang lupa kebaikan, game-game ini membuat orang lupa kebaikan. media sosial yang seharusnya menjadi penghubung jadi pemotong, pemutus hubungan antara suami dan istrinya, anak dengan orang tuanya. Subhanallah, rumah kayak kuburan zaman sekarang. Masuk rumah, tak ada kehidupan, sibuk di kamar masing-masing dengan gamenya, media sosialnya. Kadang untuk lihat anak sendiri pun payah. Subhanallah, mana sibuk tenggelam dalam gamenya. Zaman dahulu anak-anak kita khusyuk tunduk dengan membaca kitab Allah, mempelajari agama. Sekarang khusyuk tunduk dengan game. Tunduk-tunduk dia dengan game handphonenya itu. Subhanallah. Di kelas pun khusyuk dengan ini. Kadang guru sibuk ngomong, dia sibuk, khusyuk tunduk melihat apa yang terdapat dalam handphonenya. Supaya enggak ganggu orang, pakai handset lah dia. Tenggelam, sudah selesai. Mati sebelum mati. Wallahi, kalau dia benar-benar mengamalkan zikir pagi sore benar, Allah hindari daripada musibah ini. Banyak orang yang subhanallah malas gara-gara tidak berzikir kepada Allah. Zikir ini menumbuhkan semangat, beraktivitas, merubah dunia, memakmurkan dunia. Tak berzikir kepada Allah, lalailah dia. Fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah. Maka orang itu akan senantiasa bersama yang mengiringinya di dunia maupun di akhirat. Sekiranya bersama majlisnya syaitan, lalai, maksiat, dosa-dosa, itu yang menjadi teman majlisnya, itu pula lah yang menjadi temannya di mana? Di akhirat kelak, dalam kuburnya. Yang teman dekatnya, teman majlisnya adalah malaikat-malaikat Allah, amalan-amalan saleh, orang-orang saleh, itulah pula yang akan menjadi teman majlisnya. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamah, turun kepada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, tak perlu khawatir, tak perlu bersedih, tak perlu takut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang senantiasa menjadi wali-wali kalian, teman majlis kalian, pendukung kalian di dunia maupun di akhirat, di negeri akhirat. Subhanallah. Jadi silakan masing-masing mengambil siapa yang mau jadi teman majlisnya. As-sabiatul isrun, poin yang ke-7, dan ini poin terakhir pada pagi hari ini. Kita seberapa menit lagi menuju jam 6. Ya. Annahu yus'idu dzakiru bidzikri. Wa yus'idu bihi jalisah. Orang berzikir ini akan membuat dirinya bahagia, membuat teman dekatnya bahagia. Wa hadha huwal mubaraku aynama kan. Orang inilah dikatakan orang penuh berkah dimanapun berada. Menguntungkan dirinya, menguntungkan teman dekatnya. Dimanapun berada memberikan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Inilah dikatakan mubarak orang penuh berkah. Sebagaimana Allah menyebut tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dia menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dengan apa? Dengan kebaikan yang dia sebarkan bagi dirinya dan orang lain. Ini orang berkah. Orang yang senantiasa ingat Allah dalam zikir-zikirnya, ingat perintahnya, ingat larangannya, orang berkah. Kan selamat dari dirinya, kejahatannya, orang lain, alam semesta, lingkungannya, masyarakatnya, karena dia ingat Allah. Sehingga tak akan mungkin dia macam-macam. Dia jaga hak hamba, dia jaga hak tetangga, dia jaga hak manusia, karena dia ingat Allah yang memerintahkan demikian, ingat ancaman Allah. Wal ghafirul laghi yashqa bilaghwihi wa ghafratihi wa yashqa bihi majalisuhu. Orang yang celaka adalah orang yang lalai dengan segala macam perkara sia-sia, kelengahan diri yang membuat lalai juga orang-orang sekitarnya. Yang namanya game online itu bukan sendiri, kadang berdua, bertiga, berempat, lalailah bersama orang-orang yang lalai. Subhanallah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Al-ikhwati fillah, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita senantiasa keistiqomahan dalam menimba ilmu, kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Semoga Allah jadikan kita orang yang mendatangkan keberkahan di mana kita berada sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mengampunkan, memaafkan ketergelinciran kita, dosa-dosa kita. Semoga Allah Tuhan Maha Pemurah, Penyayang, Pengasih, membuat kita cinta kepada kebaikan, kepada ketakwaan, keimanan. Semoga Dia yang Maha Penyayang menjauhkan kita daripada sifat angkara murka, kejelekan jiwa, kemaksiatan, keburukan. Wallahu musta'an wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.